Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, selesai kita dari pembahasan bab salatil Aidain. Selanjutnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah pada kitab beliau Umdatul Ahkam menyatakan bab salatil kusuf, bab tentang salat kusuf. Qala al-hadith al-awwal an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha khasafat asy-syamsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فبعث مناديا ينادي الصلاة الجامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه. باب tentang salat kusuf atau salat gerhana. Al-hadith al-awwal, hadith yang pertama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha khasafat asy-syams, ini bahwa matahari telah mengalami khusuf, yakni hilang cahayanya atau terhalang cahayanya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang penyeru untuk menyeru kepada manusia as-salatu jami'ah. Ini untuk menyeru agar mereka berkumpul, di mana seruan as-salatu jami'ah bisa untuk pelaksanaan sebuah salat atau tidak, ya. Maka berkumpullah mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqaddam, jadi maju untuk mengimami mereka. Fakabbara, dan beliau bertakbir. Wasalla arba'a raka'atin fi raka'ataini, dan beliau melaksanakan salat dengan 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Wa arba'a sajadatin, dan dalam 2 rakaat tersebut melaksanakan 4 kali sujud. Taib qala al-Imam Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi ta'liqihi باب صلاة الكسوف. الكسوف ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. Yang dimaksud dengan al-kusuf adalah hilangnya cahaya matahari atau cahaya bulan, atau ba'dih, atau sebagiannya. Ini sebagian dari cahaya tersebut. Ini definisi tentang al-kusuf. Dan terkait dengan istilah ini sendiri, ya, sebagian ulama membedakan antara al-kusuf dengan al-khusuf. Di mana mereka mengkhususkan al-kusuf ini kalau terjadinya pada matahari, al-khusuf ini kalau terjadinya pada bulan. Adapun dari sisi makna, maka sama. Dan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan bahwa istilah ini, yakni jika disebutkan secara bersamaan untuk menunjukkan di perbedaan, yang satu untuk matahari, yang satu untuk bulan. Wa illa dari sisi makna bisa saling menggantikan. Kemudian dari ta'rif ini, Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah pada Syarhul Muntiq beliau memberikan ta'liq, komentar, dikarenakan pada hakikatnya dari dua benda yang memiliki cahaya yang terang tersebut, yakni matahari dan bulan, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan dalam kitab beliau Miftah dari As-Sa'adah, bahasanya cahaya yang ada pada bulan itu sifatnya adalah cahaya pantulan. Jadi sumbernya dari cahaya matahari. Oleh karena itu, kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, wal haqiqah annahu la yadhhab, dan pada hakikatnya bahwa ketika terjadi gerhana, secara khusus dalam ini gerhana matahari, cahaya itu tidak hilang. Hanya-hanya terhalang. Walihada naqulu, atas dasar itu kami katakan, at-ta'birud daqiq lil kusuf, pengungkapan yang lebih cermat terkait dengan gerhana, kata beliau, inhijabu dawi ahadin nayyaraini, ay asyamsu awil qamaru bisababin ghairi mu'tadin. Pengungkapan yang lebih cermat terkait dengan definisi gerhana adalah terhalangnya cahaya salah satu di antara dua benda langit, ya, yang memiliki cahaya yang kuat tersebut, yakni matahari ataupun bulan, dengan suatu sebab yang ghairi mu'tad, yang tidak biasa. Baik. Ini definisi yang insyaallah lebih cermat, lebih detail. Qala Al-Imam Sa'di wa huwa min ayatillah, di mana terjadinya khusuf ataupun khusuf ini termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat disini, yang dimaksud ayat mar'iyat, ayat yang dilihat, disaksikan. Allati yukhawifullahu biha ibadahu, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hamba-hambanya, hanya agar mereka takut kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertaubat kepadanya dari segala penyelisihan dan dosa yang telah mereka lakukan. Jadi ini ya hikmah, di antara hikmah terjadinya al-kusuf. Kemudian walam yaqa' fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam illa marratan wahidah. Tidaklah gerhana ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali sekali saja. Ya, ini yang terjadi adalah gerhana matahari. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana itu terjadi baru ketika matahari naik sekitar satu tombak. Ya, sekitar 1 meter dari ufuk. Ini awal waktu duha. Kemudian tiba-tiba langit gelap. Ini kejadian yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yudraku bil hisab. Di mana terjadinya sebuah gerhana, yudraku bil hisab, bisa diketahui dengan perhitungan atau ilmu hisab. Wala munafata baina annahu yudrikuhu al-basir bil hisab wa anna Allah yukhawifu bihi ibadahu. Dan tidak ada munafa, yakni pertentangan, antara bahasanya gerhana bisa diketahui oleh orang yang ahli dalam hal astronomi, perhitungan hisab, dengan bahwasanya gerhana ini merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hamba-hambanya dengannya. Dan terkait dengan permasalahan bahwasanya gerhana diketahui dengan perhitungan hisab, hal yang perlu untuk diperhatikan di sini sebagaimana diingatkan oleh para ulama, bahwa hal yang tidak semestinya yang demikian, informasi yang demikian disebarkan. Karena Al-Imam Utsaimin menjelaskan mudaratnya itu lebih besar daripada manfaat. Karena ujung-ujungnya orang akan menganggap bahwa ini adalah perkara yang biasa saja. Jadi hikmah Allah untuk menjadikan gerhana ini sebagai takhwif, ini tidaklah membekas di hati manusia. Alasan sebagian orang, bahwa biar persiapan untuk sholat gerhana, ini alasan yang tidak bisa diterima. Sehingga sekali lagi dalam hal ini terutama antum sebagai salafiyun, yang tentunya dalam perkara sunnah, lebih dibandingkan yang selain antum, jangan sampai masalah yang semisal ini, dengan alasan untuk persiapan menjalankan sholat gerhana, kemudian cari-cari informasi jam berapa di mahal sholat gerhana ini. Jadi seandainya pun mungkin mendapatkan informasi dari sebagian manusia bahwa diperkirakan akan terjadi gerhana, yang semisal ini sekali lagi tidak untuk disebarkan. Karena terkait dengan pelaksanaan sholat itu sendiri bukan berdasarkan informasi, bukan berdasarkan berita. Jika terlihat, kita menjalankannya. Jika tidak, entah karena tertutup awan atau mungkin akan terlihat kalau menggunakan kamera atau menggunakan teropong yang seperti itu, tidak dilaksanakan sholat gerhana. Kemudian fa innal asya'a tujadu biwujudi asbabiha, karena sungguhnya segala sesuatu tujadu akan didapati biwujudi asbabiha, dengan keberadaan sebab-sebabnya. Ma'a ma fi dhalika min al-hikami wal masalih al-'azimah. Bersamaan pada kejadian-kejadian atau perkara-perkara tersebut, di sana ada hikmah-hikmah dan ada maslahat-maslahat yang agung. termasuk dalam masalah ini, ya, di antara sebab terkait dengan terjadinya gerhana ini, ya, bagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin, terbagi dua sebab. Yang pertama, sebab yang sifatnya hissi, yakni sebab yang sifatnya indrawi. Kemudian beliau menjelaskan terjadinya gerhana, ya, secara hissi adalah ini ketika terjadi gerhana matahari, ya, karena posisi, ya, matahari, ya, terhalang dari bumi oleh bulan. Ini terangkan beri demikian. Dan ketika terjadi, ya, gerhana bulan, sebab hissinya ketika, yakni bulan, ya, terhalang oleh bayangan bumi. Ini sebab hissinya. Dan yang demikian, ya, sebagaimana tadi diisyaratkan oleh Al-Imam As-Sa'di, sesuatu yang mereka yang memiliki keahlian dalam bidang hisab bisa memperhitungkannya. Nah, di sana ada sebab yang sifatnya sebab syar'i, ya, yang disebutkan di sini, yakni Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan itu untuk menakut-nakuti hamba-Nya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mendapati dari sisi kejadiannya, meskipun, ya, hal ini sekali lagi secara perhitungan hisab bisa diperkirakan, namun, ya, kejadian gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali, sementara gerhana di masa kita terkadang dalam satu tahun, ya, berkali-kali. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, di zaman kita, ya, keadaan jauh, ya, lebih buruk dibandingkan keadaan-keadaan sebelumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan peringatan, ya, dengan berbagai peristiwa termasuk di antaranya gerhana ini, untuk kita, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, walakin al-ghalata, akan tapi sebuah kekeliruan, an yuqala innahu yaqa'u bi mujibil hisab, rasanya gerhana ini terjadi karena sebuah konsekuensi dari hasil perhitungan, ya, hasil perhitungan peredaran dari, ya, benda-benda langit ini. Walaysa mimma yukhawifu Allahu bihi ibadah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menakut-nakuti hamba-Nya. Ini anggapan yang keliru. Ya, oleh karenanya sebagaimana tadi disinggung bahwa ketika, ya, informasi-informasi tentang perkiraan terjadinya gerhana ini disebarluaskan, maka tujuan ataupun hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hamba-Nya dengan perkara tersebut, ya, menjadi terhapus. Sehingga dianggap, ya, salat gerhana seperti salat Id. Dan ini sekali lagi perkara yang tidak semestinya, ya, terjadi terlebih di kalangan salafiyin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma waqa'a fi zamanihi, tatkala terjadi gerhana ini di masa beliau, qama fazi'an yakhsha an takuna as-sa'ah, maka beliau bangkit, ya, dalam keadaan fazi'an, ya, yakni tergesa-gesa, ya. Beliau sangat mengkhawatirkan jangan sampai ketika itu, yakni terjadi as-sa'ah, terjadi kiamat, karena tiba-tiba, ya, langit menjadi gelap. Baik, ini muqaddimah dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah sebelum beliau masuk mensyarah hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.